بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan asyahidu, inti dari hadis tersebut yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah anna ibn Umar kaffarahum, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengkafirkan mereka, yaitu mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya. Li'annahum ankaru ilmallahi bi'af'ali ibadihi wa masyiatihi laha wa masyiatahu laha wa qudratahu 'alayha. Karena sesungguhnya mereka mengingkari ilmu Allah Azza wa Jalla terhadap perbuatan-perbuatan para hambanya, kehendak Allah Ta'ala terhadap perbuatan-perbuatan para hambanya, dan mengingkari kemampuan Allah Azza wa Jalla atas perbuatan-perbuatan para hambanya. Wallahu tabaraka wa ta'ala ya'lamu ma kana wa ma sayakunu wa ma lam yakun an law kana kaifa yakunu subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana jadinya. Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamuhu bi'ilmihi syamili lima kana wa lima sayakunu. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu tersebut dengan ilmunya yang mencakup segala sesuatu yang telah terjadi dan segala sesuatu yang akan terjadi. Al-maktubi fil lawhil mahfuzi, yang tertulis di dalam al-lawhul mahfuz. Wa minal adillati ala dhalika hadhihil ayatu, dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah ayat ini. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan di sisi Allah Ta'ala kunci-kunci kegaiban tidaklah mengetahuinya kecuali Allah semata, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di daratan dan di lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh melainkan Allah Ta'ala mengetahuinya. Tidak ada satu biji pun di dalam kegelapan-kegelapan bumi. Tidak pula sesuatu yang basah. Tidak pula sesuatu yang kering. Melainkan ada di dalam kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Lawhul Mahfuz. وَهُوَ الَّذِي يَشَاءُ هَذِهِ الْأَفْعَالَ قَدَرًا. Dan Allah lah yang menghendaki perbuatan-perbuatan ini secara takdir. وَيُرِيدُهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. فَلَا يَكُونُ شَيْءٌ فِي هَذَا الْوُجُودِ مِنْ أَعْمَالِ الْعِبَادِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَّا قَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ وَحَدَّدَ وَقْتَهُ وَشَاءَهُ كَوْلًا. Maka tidak ada sesuatu pun di apa yang ada ini berupa amalan-amalan para hamba maupun amalan-amalan selain mereka, baik itu kebaikan maupun keburukan, melainkan Allah Ta'ala telah mengetahuinya, telah menentukan waktu terjadinya, dan telah menghendaki keberadaannya. In kana khairan sya'ahu kaunan wa syar'an. Apabila sesuatu tersebut merupakan kebaikan, maka Allah Ta'ala menghendaki keberadaannya, baik di dalam takdir maupun syariat. Wa in kana syarran yakunu qad syaa'ahu kaulan. Wa in kana yubghiduhu syar'an subhanahu wa ta'ala. Dan apabila sesuatu tersebut merupakan keburukan, maka Allah Ta'ala menghendakinya secara takdir. Dan meskipun Allah Ta'ala membenci sesuatu tersebut secara syariat subhanahu wa ta'ala. Asyahidu, intinya adalah annahu la yakunu syai'un fi hadal wujudi fil azali wa fil mustaqbali wa fil hadiri wa ilal abadi la yakunu syai'un hatta harakatuz zurri hatta harakatuz zurri illa يعلمها الله ويشاؤها تبارك وتعالى، فلا يخفى عليه خافية ولا يخرج عن مشيئته شيء. Bahwasanya tidak ada sesuatu pun dalam segala sesuatu yang ada ini, baik di masa yang lalu maupun di masa yang akan datang maupun di saat sekarang ini, selama-lamanya tidak ada sesuatu pun, bahkan gerakan-gerakan biji yang sangat kecil, melainkan Allah Ta'ala mengetahuinya dan menghendakinya. Tabaraka wa ta'ala. Maka tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Ta'ala, dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak Allah Azza wa Jal. كان المعتزلة الأول منهم عندهم تكذيب بالقدر وتكذيب بعلم الله، لكن المتأخرين منهم سلموا بالعلم وأنكروا عموم مشيئة الله لأعمال عباده وقدرته عليها. Dahulu orang-orang Mu'tazilah terdahulu di antara mereka, yaitu orang-orang Qadariyah, karena orang-orang Mu'tazilah dalam bab takdir, mazhab mereka mazhab orang-orang Qadariyah. Pada mereka terdapat pendustaan terhadap takdir dan pendustaan terhadap ilmu Allah Ta'ala. Akan tetapi orang-orang belakangan dari kalangan mereka Mu'tazilah Qadariyah, mereka menerima penetapan ilmu bagi Allah Ta'ala, dan mereka mengingkari keumuman cakupan kehendak Allah terhadap perbuatan para hambanya dan kemampuan Allah terhadap perbuatan para hambanya. فضلوا بمخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة الدالة على عموم مشيئته وخلقه لكل شيء. Maka mereka, yaitu orang-orang Mu'tazilah Qadariyah belakangan, mereka sesat disebabkan karena menyelisihi dalil-dalil Alkitab dan Sunnah yang menunjukkan keumuman cakupan kehendak Allah Ta'ala dan penciptaannya terhadap segala sesuatu. Walihada kana yaqulu Syafi'iyyu ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. Karena inilah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dahulu mengatakan, debatlah mereka orang-orang Mu'tazilah Qadariyah dengan penetapan sifat ilmu bagi Allah Ta'ala. apabila mereka mau menetapkan sifat ilmu bagi Allah, maka mereka terkalahkan. Dan apabila mereka mengingkari sifat ilmu bagi Allah Ta'ala, maka mereka kafir. Limada? Kenapa demikian? Li'anna man yajhadu ilmallahi yajhadu amran ma'luman minad dini bid-darurati. Karena sesungguhnya orang yang mengingkari ilmu Allah, dia mengingkari sebuah perkara yang diketahui dari agama ini secara darurah. Fa in jahadahu ahadun kafara wa in i'tarafa bihi khusima. Maka apabila seseorang mengingkari ilmu Allah, dia kafir. Dan apabila ia mengakui sifat ilmu bagi Allah, ia terkalahkan dalam debat tersebut. Fataqulu lahum, engkau katakan kepada mereka orang-orang Mu'tazilah Qadariyah, halillahu bikulli syai'in alimun, apakah Allah maha mengetahui segala sesuatu? Yaqulu laka na'am, ia akan berkata kepadamu ya. Fa'idha qala na'am khusima, apabila ia mengatakan ya, maka ia telah terkalahkan dalam debat tersebut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wala nikaha illa biwaliyin, dan tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali, wa syahidai adlin wa sadaqin qalla au kasura, dan dua saksi yang adil serta mahar sedikit ataupun banyak. Wa man lam yakun laha waliyun fasultanu waliyyu man la waliya lahu, dan wanita yang tidak memiliki wali, maka pemerintah merupakan wali bagi yang tidak memiliki wali. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, هذه المسألة تعد من مسائل الفروع الفقهية لا من العقائد, فلماذا ذكرها المؤلف في هذا الكتاب الذي يعد من كتب العقائد؟ Permasalahan ini yaitu tentang tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali. Permasalahan ini teranggap termasuk di antara permasalahan cabang yang berkaitan dengan fikih, bukan termasuk di antara perkara akidah. Namun kenapa al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan permasalahan ini di dalam kitab ini yang teranggap termasuk di antara kitab-kitab akidah? Wal jawabu, dan jawabannya adalah annal muallifa dzakaraha fi hadzal kitabi li annaha min kubrayatil masaili allati al-khilafu fiha yusadimul lususa. Jawabannya adalah bahwasanya al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan permasalahan ini di dalam kitab ini karena permasalahan ini termasuk di antara permasalahan-permasalahan besar yang perselisihan di dalamnya berbenturan dengan dalil-dalil. Li'anna ulama al-aqaidi la yadhkuruna min masailil furu'i fi kutubil aqaidi illal masailal kabiratal lati yashtaddu fiha al-khilafu kama madha fi mas'alatil mashi 'alal khuffaini wa ma syakalaha. Karena sesungguhnya para ulama akidah tidaklah mereka menyebutkan permasalahan-permasalahan cabang, yaitu permasalahan-permasalahan fikih di dalam kitab-kitab akidah, kecuali permasalahan-permasalahan yang besar yang perselisihan di dalamnya sengit, sangat keras, sebagaimana telah berlalu di dalam permasalahan tentang mengusap dua khuf dan yang serupa dengannya. Famas'alatul mashi 'alal khuffaini khalafa fiha ar-rawafidu. Karena permasalahan mengusap dua khuf, orang-orang Syiah Rafidah menyelisihi padanya, yaitu mereka mengingkari disyariatkannya mengusap dua khuf. Fali quwwatil khilafi fiha wa innaha tablughu mablaghal usuli lidhamatiha wa 'azamatiha yaj'alunaha fil 'aqaidi. Maka disebabkan karena kuatnya perselisihan tentang permasalahan mengusap dua khuf dan bahwasanya permasalahan tersebut telah mencapai tingkatan pokok agama karena besarnya dan agungnya, maka mereka para ulama pun meletakkan permasalahan mengusap dua khuf di dalam pembahasan akidah. Fayufarraku bainal muttabi'is sadiqi wa bainal mukhalifi li hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa dibedakan antara orang yang mengikuti dengan jujur dengan orang yang menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famas'alatul mashi 'alal khuffaini mutawatiratun. Maka permasalahan mengusap dua khuf mutawatir, yaitu dalil yang menunjukkannya datang dari banyak jalan periwayatan. Wa ma'a dzalika yukabiru fi harrawafidu. Namun bersamaan dengan itu, orang-orang Syiah Rafidah mengingkari disyariatkannya mengusap dua khuf. Wahakada, dan demikian seterusnya. Wakadhalika hadhihi mas'alatu la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Dan demikian pula hal ini, permasalahan tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali dan dua saksi yang adil. Hadhihi minal masailil lati yukhalifu fiha ahlur ra'yi. Ini termasuk di antara permasalahan-permasalahan yang menyelisihi padanya orang-orang yang lebih mengedepankan akalnya. Wala yashtaritunal waliya lil mar'ati wala syuhuda. Mereka tidak mempersyaratkan wali bagi wanita, tidak pula mempersyaratkan saksi. La yashtarituna dhalika. Mereka tidak mempersyaratkannya. Wa idza aqadatil mar'atu aw ta'aqadat ma'ar rajuli sahha nikahuhuma 'indahum. Dan apabila seorang wanita melangsungkan akad nikah atau menjalin akad nikah dengan seorang lelaki, maka sah nikah keduanya menurut mereka tanpa wali, tanpa saksi. La yashtaritunal wilayata walasyuhuda. Mereka tidak mempersyaratkan kewalian, tidak pula saksi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.